Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Baik, amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah tabaraka wa ta'ala. Kembali kita dimudahkan dalam rangka melanjutkan kajian kita, yaitu fikih dari pembacaan kitab Akhsarul Mukhtasarat, yaitu fikih dalam madhab Hambali, madhab Imam Ahmad rahimahullah ta'ala. Dan kita masih pada pembahasan sifat salat Nabi atau bab sifatis salah. Maka kita meminta kepada Allah tabaraka wa ta'ala agar majlis kita ini dijadikan majlis yang penuh dengan berkah, dan darinya kita ambil ilmu yang bermanfaat. Amin amin ya rabbal alamin. Kemarin kita sudah sampai pada tahap sebelum rukuk, ya. Baik. Bismillah. Baik. Jadi sampai ruku yang merupakan bagian dari rukun salat itu apa aja? Yang rukun. Takbiratul ihram. Terus ta'awud, istiftah, basmalah, sunnah, fatihah rukun, takbir, fatihah. Apalagi nih sebelumnya, apa nih kita ngelaksanain takbir itu dalam keadaan apa sih? Berdiri jika mampu, ya. Ini udah sering diketahui lah. Artinya kalau misalnya gak mampu berdiri, maka orang boleh sholat duduk. Tetapi kalau dia mampu, terus dia mau sholat wajibnya itu duduk, sah gak sholatnya? Gak sah dalam sholat wajibnya. Takbir, berdiri, fatihah, baca surat, sunnah. Kalau fatihah bagi makmum dalam sholat jamaah, sunnah. Tapi sholatnya sir. Misalnya sholat zuhur, ya kan? Kan imamnya nggak baca fatihah keras-keras tuh. Nah, si makmum hukum baca fatihah bagaimana? Tetap sunnah. Nah, masya Allah. Udah pintar, nggak bisa dijebak nih. Tak pendek. Ngangkat tangan? Sunnah, baik dalam takbiratul ihram maupun yang lain. Nah, kemudian selanjutnya kita lanjut, ya. Jadi setelah baca fatihah kemudian surat pendek, maka kata penulis rahimahullahu ta'ala selanjutnya itu adalah mana tuh? Wafisubi minti wal mufassal wal maghrib ikisari mubagim hausufiah. Nah, kata penulis rahimahullahu ta'ala, thumma yarka'u mukabbiran rafi'an yadaihi. Kemudian setelah dia baca surat pendek, maka dia beranjak ke ruku. Beranjak ruku. Bagaimana cara beranjak rukunya? Kata penulis rahimahullah ta'ala, mukabbiran rafi'an yadaihi. Dia mengucapkan takbir, Allahu Akbar, dan juga mengangkat tangan. Mengangkat tangan. Jadi sebelum ruku kita harus tahu bahwa cara rukuknya itu dia adalah sambil ngomong Allahu Akbar. Jadi kan misalnya habis walad dhalin, amin, bismillahirrahmanirrahim, kul huwallahu ahadunillahus samad, terus habis selesai baru dia mau beranjak rukuk, Allah, sama ya kayak yang tadi bahwa cara mengangkat tangan bisa sejajar sama bahu atau sedaun kuping tapi enggak usah disentuh, jari-jarinya natural. Jadi Allah. Jadi berangkat beranjak rukuknya begitu. Nah, di sini ada yang penting bahwa takbir perpindahan. Ini namanya takbirul intiqal, perpindahan antara rukun. Takbir perpindahan ini hukumnya itu adalah wajib. Kalau wajib artinya apa? Harus. Kalau misalnya sengaja ditinggalkan, sah atau enggak sah? Ini wajib. Sengaja ditinggalkan sama si orang yang lagi sholat nih, dia enggak bilang Allahu Akbar, dia langsung ruku aja. Jadi misalnya kul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Subhana rabbiyal azim. Gimana hukum sholatnya? Sengaja dia enggak pakai takbir perpindahan. Ingat, kalau wajib bagaimana kaedahnya? Kalau wajib harus didatangkan. Kalau enggak didatangkan, maka tergantung. Kalau misalnya dia sengaja, maka hukumnya batal sholatnya. Batal sholatnya. Tapi kalau dia misalnya gak tahu, atau dia lupa, atau gak sengaja, terus nanti ingat, dia ngapain? Sujud sahu. Kalau gak ingat, ya udah. Kalau gak ingat ya udah. Habis bagaimana dong? Ya kan namanya lupa terus gak ingat, ya udah. Nah, si takbir perpindahan ini, jadi kita tahu hukumnya wajib. Tempatnya itu di mana? Tempatnya itu ketika lagi dalam perpindahan. Jadi tempatnya itu adalah dalam perpindahan. Perpindahan. Artinya jangan sampai kita begini. Udah selesai baca surat pendek, ya kan? Walam yakullahu kufuwan ahad. Allahu akbar. Jadi dia Allahu akbar dulu baru ruku. Atau juga yang biasanya walam yakullahu kufuwan ahad. Allahu akbar. Itu mengucapkan takbir bukan pada tempatnya. Bukan pada tempatnya. Tempatnya di mana? Tempatnya dalam perpindahan. Jadi setidaknya ada dari bagian Allahu Akbar itu memang yang diucapkan ketika lagi mau pindah. Misalnya kalau kita mau buru-buru atau mau ngucapin duluan, Allahu Akbar, boleh. Tapi yang lebih bagusnya itu adalah diucapkan ketika udah mau sampai ke rukun berikutnya. Jadi Allahu Akbar, supaya jangan sampai nanti si makmum ngebalap. Tapi intinya ini adalah hukumnya wajib dalam perpindahan. Kalau dibaca pada selain tempatnya, berarti gimana? Kayak contoh misalnya ana, kayak tadi ya, walam yakullahu kufuwan ahad. Allahu akbar. Iya, karena takut kebalap biasanya. Imma dia takut kebalap atau enggak mic-nya ada di sini, dia takut makmumnya enggak kedengeran takbir. Jadi dia begini dulu, Allahu Akbar. Atau dia takut imamnya kebalap, dia Allahu Akbar. Gimana hukum sholatnya? Artinya dia telah melakukan yang wajib atau enggak? Dia melakukan yang wajib enggak? Enggak. Kenapa? Karena dia mengucapkan Allahu Akbar bukan pada tempatnya. Sama kayak misalnya kita mau baca Fatihah bukan pada tempatnya. Kita baca Fatihah ketika sujud. Sah enggak sholatnya? sudah mendatangkan, sudah dinilai sebagai orang yang baca Fatihah, enggak dinilai sebagai orang yang baca Fatihah dalam sholat. Dinilai sebagai orang baca Fatihah ketika dalam tempatnya dia baca, yaitu ketika al-qiyam, ketika berdiri. Tetapi kalau misalnya takbir perpindahan ini diucapkan bukan pada tempatnya, maka hukumnya juga sama. Dia belum mendatangkan yang wajib. Dia belum mendatangkan yang wajib. Sehingga sebagian para ulama Hanabila, ulama Madhab Ahmad bilang, orang yang bilang takbiratul intiqal, takbir perpindahannya itu, ketika udah berhenti pada rukun berikutnya, batal sholatnya. Batal sholatnya. Jadi para ulama Madhab Ahmad emang Masya Allah, ketat dia kalau masalah ibadah. Jadi kalau kayak gitu, abis kayak gini terus Allahu Akbar, ya kan? Maka yang seperti itu batal sholatnya. Jadi penting bahwa takbir perpindahan hukumnya wajib dan tempatnya itu dalam perpindahan. Afdolnya kalau udah mau sampai rukun berikutnya. Tapi kalau mau diucapin duluan ya nggak apa-apa. Paham? Baik. Takbir perpindahan hukumnya wajib. Kemudian ketika takbir sambil mengangkat tangan, apa hukumnya mengangkat tangan di sini? Sunnah. Kemudian selanjutnya kata penulis rahimahullah ta'ala, rafi'an yadaihi thumma yadauhuma ala rukbataihi. Nah, jadi nanti ketika si kita ruku, ya kan, kata penulis, setelah dia ruku, ini megang lutut, kemudian jari-jarinya itu dilebarin. Jari-jarinya dilebarin. Kalau misalnya takbiratul ihram kan enggak begini. Tapi kalau dalam ruku, ketika dipegang lututnya, maka jari-jarinya itu dilebarkan. Rukbataihi, Bu. Jadi di lutut. Di lutut dan direnggangkan jari jemarinya ketika sedang memegang lututnya. Al-asabi' wa yusawwi dhahrahu wa yaqul, dan juga ketika udah begini pastiin kalau punggungnya itu diluruskan. Jadi udah ruku belum? Ya kan? Udah ruku belum? Belum. Gini? Maksudnya jangan lurus kayak penggaris begitu gitu. Karena kan orang beda-beda. Artinya kalau kita lihat, oh iya Masya Allah, dia udah berusaha untuk ruku, nah, maka itu terhitung gitu. Jadi juga jangan sampai dinilai pakai penggaris kayak insinyur gitu. Enggak usah gitu. Emang hadisnya begitu, Bu. Kata dalam hadisnya, seandainya itu air ditaruh di punggung Rasul sallallahu alaihi wasallam lastaqor, maka air itu akan di situ, enggak tumpah. Gitu. Jadi emang ya yang sempurna itu adalah diluruskan dan kepalanya enggak gini. Jadi begini. Ada juga orang yang rukuknya sampai begini, Bu. Nah. Jadi yang sunnah itu adalah yang diluruskan punggungnya. Yang diluruskan punggungnya. Wa yaqulu subhana rabbiyal azim. Jadi ketika sudah ruku, apa nih ruku? Wajib, sunnah, makruh, rukun, mubah. Apa hukum ruku? Wajib, rukun, sunnah, wajib, makruh. Apa? Hukum ruku apa? Hukum ruku, rukun. Rukun. Jadi orang kalau misalnya sholat gak ada rukunya, ya kan? Ya tentu misalnya orang yang mampu nih ya. Kita bicara lagi sedang dalam keadaan normal. Maka ruku itu adalah rukun. Kalau gak ada sedangkan dia mampu, mampu sisa tapi lupa aneh. Sah gak sholatnya? Lupa. Sah gak sholatnya? Gak sah. Rukun gak sah. Gitu. Kalau wajib lupa, oke. Kalau ingat bisa sujud sahu, kalau lupa beneran apa seterusnya ya udah. Tapi kalau rukun enggak boleh lupa. Lupa enggak sengaja, terus nanti dia ingat, berarti dia tahu, enggak sah tuh. Enggak sah tuh. Oke? Karena ruku itu adalah rukun. Kemudian apa yang dia ucapkan di situ? Ucapkan adalah doa ruku. Doa ruku kan ada banyak gitu ya. Nah, kalau yang dipilih dalam mazhab Ahmad itu adalah Subhana Rabbiyal Azim. Subhana Rabbiyal Azim diucapkan satu kali, ini hukumnya wajib. Hukumnya wajib. 2-3 kali, oke. Lebih bagus. Tetapi yang penting kita harus tahu bahwa diucapkan satu kali ini merupakan wajib. Kalau sengaja gak baca jadinya gimana? Dia gak mau baca Subhana Rabbiyal Azim. Buru-buru Ustaz, ntar lagi bola mau mulai. Buru-buru nih, gimana? Sah gak? Gak sah sholatnya. Kenapa? Meninggalkan kewajiban sholat secara sengaja. Kemudian Subhana Rabbiyal Azim thalatha, diucapkan afdolnya itu 3 kali. Wa huwa adnal kamal, dan ini merupakan yang di bawah sempurna. Sempurnanya berapa? Sempurnanya ada yang bilang bagi imam itu diucapkan 10, bahkan ada yang bilang diucapkan itu tanpa batas, sesuai dengan kemampuan orang yang lagi sedang sholat. Karena diriwayatkan itu Nabi SAW kadar rukuknya itu sama dengan kadar lagi berdiri. Kalau berdirinya panjang ya berarti rukuknya juga panjang. Nah, berdirinya panjang, rukuknya juga panjang. Kalau rukuk itu cuma 3 kali, ya berarti waktu rukuk sebenarnya standar segitu-segitu aja. Tapi yang terjadi pada Nabi SAW, waktu rukuknya berbeda-beda. Oleh karena itu, kata para sebagian ulama dari kita, kalau mau lebih dari 3, 10, atau bahkan lebih, maka itu sesuai dari kemampuan orang sholat, semangatnya dia sampai sejauh mana. Maka lebih banyak, lebih bagus. Wallah ada misal. Wa huwa adnal kamal thumma yarfa'u ra'sahu wa yadayhi ma'ahu qailan sami Allahu liman hamidah wa ba'da intisabihi rabbana wa lakal hamdu mil'as samawati wa mil'al ardi wa mil'a ma syi'ta min syai'in ba'd wa ma'muman rabbana wa lakal hamdu faqat. Jadi setelah ruku kemudian dia baca doa ruku yang wajib berapa kali? Yang wajib 1 kali, lebih maka sunnah. Setelah itu, ingat ya, kalau perpindahan, berarti diucapkannya itu ketika pindah. Jadi, kalau misalnya dia imam, dia ucapkan, Sami'allahu liman hamidah. Kenapa? Karena Sami'allahu liman hamidah itu buat perpindahan. Kalau dia imam, Sami'allahu liman hamidah buat perpindahan. Kalau dia sholat sendirian, sami Allahu liman hamidah juga buat perpindahan. Kalau makmum gimana saat sholat jamaah? Kalau sholat jamaah makmum, maka perpindahannya dia pakai Rabbana walakal hamd. Nah coba, antum jadi imam sini. Sini. Biar tahu. Nah sini berdiri. Nah ruku. Sini dong. Biar sana atau biar orang lihat. Ya, ruku. Dah. Ayo, bangun. Sami Allahu liman hamidah. Rabbana walakal hamd. Jadi si makmum Rabbana walakal hamd ketika perpindahan. Faham? Jadi kalau barakallahu fik. Jadi kalau imam perpindahannya pakai Sami Allahu liman hamidah. Salat sendirian Sami Allahu liman hamidah. Tapi kalau misalnya makmum, maka perpindahannya Rabbana walakal hamd. Ustaz, kalau misalnya makmum Rabbana walakal hamd, terus pas berdiri dia ngapain? Ya diam. Udah. Kenapa? Karena di sini kata penulis rahimahullah taala, wa ma'mumun Rabbana walakal hamd faqat. Makmum cuma baca Rabbana walakal hamd doang. Gak usah ditambah. Yang lebih sunnah, yang lebih mendekati sunnah menurut mazhab Ahmad itu adalah demikian. Jadi si makmum itu hanya mengucapkan Rabbana walakal hamd doang, dan diucapkannya pas kapan? Pas perpindahan. Kalau imam Sami'allahu liman hamidah. Jadi pas berdiri si imam ngapain? Imam baca. Kalau makmum tadi kan udah Rabbana walakal hamdunya pas perpindahan. Kalau imam, nah tadi kan perpindahannya pakai sami'allahu liman hamidah. Jadi pas sekarang dia baca Rabbana walakal hamd. Rabbana walakal hamd ini adalah wajib. Jadi bacaan Rabbana walakal hamd hukumnya itu adalah wajib. Yang selebihnya mil as-samawati wa mil al-ardi itu sunnah. Maksudnya wajib, kembali lagi ke tadi, kalau sengaja ditinggalkan maka gak sah sholatnya. Biasanya nih para imam hati-hati ketika bulan Ramadan terus ada kunut, ya kan? Sami'allahu liman hamidah. Dia gak pakai Rabbana walakal hamd, langsung bilang Allahumma hadina fiman hadait. Nah, awas. Kenapa? Rabbana walakal hamd hukumnya wajib. Hukumnya wajib, harus didatangkan. Gak boleh ditinggalkan secara sengaja. Kemudian yang selanjutnya kata penulis rahimahullah ta'ala, thumma yukabbiru wa yasjudu alal a'dha'i sab'ah. Kemudian setelah i'tidal, jadi setelah i'tidal kemudian dia sujud. Ketika dia sujud, angkat tangan apa enggak? Enggak usah angkat tangan. Dia langsung sujud, dan sujudnya itu nanti sujud pada 7 anggota badan. Apa aja? Apa aja? Kaki 2, lutut 2, tangan 2. Udah berapa tuh? 6. Sama ini satu paket. Ini jidat sampai hidung. Jabha. Satu paket. Jadinya ada 7. Tsumma yukabbiru wa yasjudu lil a'dha'i sab'ah fa yadh'u rukbatayhi tsumma yadayhi tsumma jabhatahu wa anfahu. Turunnya gimana? Maka turunnya, jadi sebelum turun, setelah sami Allahu liman hamidah, tangan boleh dibalikin ke sini, boleh juga diginiin. Boleh milih. Boleh milih. Dalam madhab memang boleh milih. Mau sami Allahu liman hamidah, oke. Sami Allahu liman hamidah, oke. Oke. Kemudian sujudnya, turunnya itu adalah lutut duluan. Lutut duluan. Allahu Akbarnya kapan nih? Di sini. Allahu Akbar. Gitu? Terus gimana dong? Pas lagi perpindahan. Lagi perpindahan. Jadi, pas lagi perpindahan. Allahu Akbar. Lutut duluan. Setelah lutut duluan, baru tangan, baru setelah ini baru ke kepalanya. Nah, ketika lagi sujud, penting diperhatikan bahwa takbir perpindahan ini, takbir perpindahan itu, kata Imam Ahmad rahimahullah ta'ala, panjangnya itu sejajar. Panjangnya itu sejajar atau sama. Kira-kira segitu. Artinya takbir perpindahan itu gak boleh ada yang jauh lebih panjang dibandingkan yang lain. Ada orang yang ketika mau turun sujud, Allahu Akbar. Nah, ini panjang banget. Gitu. Harusnya itu dia sejajar. Dia sejajar. Sama nanti kalau misalnya pas mau bangun juga begitu. Jadi kan misalnya dia udah mau bangun nih, Allahu Akbar. Gak gitu. Ya gak haram sih Bu, gitu. Gak haram. Cuma kalau kita memang mau mendekati sunnah, maka yang mendekati sunnah itu adalah sejajar atau sama. Kenapa? Karena kalau misalnya Rasul SAW ngebedain takbirnya, sahabat langsung tahu. Wah, Rasul kalau bangkit dari sujud takbirnya panjang. Ini kan gak ada yang kayak begitu. Maka ketika Imam Ahmad itu ditanya tentang Assalamualaikum warahmatullahi, Maka Imam Ahmad bilang assalamualaikum warahmatullah itu assalam tanpa perpanjangan. Jadi bukan assalamualaikum warahmatullah. Assalam. Enggak gitu. Gitu. Jadi assalam biasa aja, setelah itu Imam Ahmad bilang takbir perpindahan juga demikian. Biasa aja dan rata-rata panjangnya itu sama. Kalau beda-beda tipis apa segala macam ya dimaklumi gitu. Tetapi orang tahulah mana yang wah beda panjangnya sama yang rata-rata sama, itu orang tahu. Jadi yang lebih mendekati sunnah menurut mazhab Ahmad itu adalah jangan terlalu dipanjangkan, tapi mendekati dengan panjangnya itu sama. Nah, setelah sujud, bagaimana sifat sujudnya? Kata penulis rahimahullah ta'ala, wa sunna kaunuhu ala atrafi asabi'ihi. Jadi, sujud, sunnahnya itu si jinjit kaki ini dijinjitin. Gitu. Paham ya? Jadi si kaki itu dijinjitin. Apa? Ya iya, maksud saya gitu, Bu. Jadi diginiin. Gitu, diginiin. Ya kan, jinjit terus begini. Jadi dia di ujungnya begini. Beginilah. Ya kan? Cuman di kaki. Kemudian yang selanjutnya kata penulis rahimahullah ta'ala, wa mujafatu 'udhudaihi. Dan tangannya ini direnggangkan. Direnggangkan. Jadi begini. Direnggangkan selama enggak ganggu tetangganya. Dan juga selama wanita itu enggak ada yang ngeliatin dia sholat. Kalau ada yang ngeliatin dia sholat, nanti ada hukumnya tersendiri. Kayak misalnya dia sholat di Masjidil Haram, di Masjidin Nabawi yang orang itu bolak-balik bisa kelihatan gitu, orang wanita lagi sholat. Atau dia misalnya sholat di musola-musola mall, apa segala macam. Nanti insya Allah di akhir ini disebutin tentang perbedaan kapan wanita itu berbeda gerakannya sama laki-laki. Kita akan sebutin. Tapi secara umum, kalau misalnya gak ada yang ngeliatin, aman-aman aja, wanita doang, atau dia sholat sendirian dalam rumahnya, maka wanita sama dengan pria, laki-laki, dalam gerakan-gerakannya. Wallah alam bisawab. Nah, kemudian setelah direnggangkan, kemudian apa nih? Wa baqnihi an fakhidaihi. Dan juga jadi kan tangannya ini kan diregangin. Setelah tangan direnggangin, perut itu juga jangan ditempel ke sini. Jadi direnggangin juga. Jadi sholatnya itu agak jauh dia. Agak jauh. Kenapa? Biar perutnya itu renggang. Jadi dia enggak gini nih. Kalau gitu kan perutnya nempel gitu kan sama paha. Sampai sesak napas gitu kalau yang perutnya gede. Jadi Masya Allah. Ini direnggangin. Direnggangin, dijauhin gitu. Jadi perutnya itu dijauhkan. Jadi ngambilnya itu rada jauh. Rada jauh tapi bukan sampai jauh banget gitu. Enggak. Dijauhkan. Kemudian yang selanjutnya itu adalah setelah direnggangin di ini. Kemudian mana tuh? Wa tafriqatu rukbataihi wa yaqulu subhana rabbiyal a'la. Di sini enggak disebutkan, tetapi dalam kitab-kitab lain yang disebutkan juga ketika sujud tangannya ini sejajar sama bahu. Jadi yang direnggangin itu ininya. Jadi sujudnya enggak begini. Ya kan? Jadi yang direnggangin itu sikutnya. Adapun tangan sini dia tetap sejajar sama bahu. Jadi begini dia. Oke. Okay. Bukannya wah kan katanya direnggangin saat dia begini. Iya, Bu. Karena yang direnggangin itu ininya. Adapun telapak tangannya maka sejajar dengan bahu. Sejajar dengan bahu, kemudian dia ucapkan subhana rabbiyal a'la thalatha wa huwa adnal kamal. Maka bacaan doa ruku sama bacaan sujud, kalau yang ruku satu kali wajib, maka yang sujud juga sama. Yang subhana rabbiyal a'la satu kalinya ini adalah hukumnya wajib juga. Kalau lebih dari satu, sama kayak tadi pembahasannya ketika sedang ruku, kita udah bahas. Kemudian yang selanjutnya kata penulis rahimahullah ta'ala, ثُمَّ يَرْفَعُ مُكَبِّرًا وَيَجْلِسُ مُفْتَرِشًا. Jadi setelah sujud, sujud ini apa? Rukun atau bukan? Rukun. Sujud, rukun. Kemudian duduk di antara dua sujud. Duduk di antara dua sujud, duduknya gimana? Duduknya itu adalah duduk iftirosh. Tahu ya, duduk iftirosh? Gini. Yang kakinya, kaki kirinya itu didudukin, kaki kanannya di sini, terus ditegakin. Kaki kanannya ditegakin, kalau bisa jari-jarinya semuanya itu ngadep kiblat. Cuman anak gak bisa. Udah nyobain, kadang bisa, kadang enggak, subhanallah. Nah, ya begitulah. Gitu. Yang lebih bagus itu adalah jari-jarinya semuanya ngadap kiblat dan ini ditegakkan. Itu namanya duduk iftirosh. Jadi di sini kaki kiri, di sini kaki kanan, tok jari-jarinya ngadap kiblat dan ini tegak. Kemudian setelah duduk iftirosh, kata penulis rahimahullah ta'ala, muftarishan wa yaqulu rabbi ighfir li thalatha wa huwa akmalu. Maka bacaan duduk di antara dua sujud, bacaan rukuk wajib sekali, bacaan sujud wajib sekali, bacaan duduk di antara dua sujud juga wajib sekali. Apa tuh yang sekalinya yang paling pendek aja setan, yang paling pendek apaan? Yang paling pendek rabbi ighfir li. Udah, udah. Rabbi ghafirli sekali cukup, udah selesai wajibnya. Yang sempurna itu adalah 3 kali. Yang sempurna 3 kali. Ditambah bisa enggak Ustaz? Yang sempurna 3 kali. Kalau ruku sama sujud ada yang bilang ditambah boleh dan itu lebih baik. Tapi kalau dalam duduk di antara dua sujud, maka Rabbi ghafirli 3 kali ini adalah akmaluh, yang paling sempurnanya. Ustaz, kalau bacaan dua sujud yang lain, Rabbi ighfirli warhamni wajburni yang kayak begitu gimana Ustaz? Boleh. Datang riwayatnya dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Tetapi yang menurut madhab Ahmad, Rasul sallallahu alaihi wasallam itu cuma baca Rabbi ighfirli. Berapa kali? 3 kali. Jadi enggak pakai warhamni wajburni wahdini warzuqni Ustaz? Ya menurut madhab enggak. Ya. Bukannya berarti kalau enggak dibaca sama sekali mau ganti-ganti, kan kemarin kita udah baca udah bahas ya bahwa bacaan sholat kalau misalnya mau diganti-ganti berarti itu sebagai bentuk melaksanakan sunnah secara menyeluruh. Tetapi yang dalam dominannya maka yang dibaca itu adalah Rabbil Firli Sadasa 3 kali wahuwa akmaluh, dan ini adalah yang paling sempurnanya. Kemudian setelah itu wayas judusaniyah kadzalik. Setelah duduk di antara dua sujud, kemudian sujud lagi. Kemudian sujud lagi. Dan ini rukun ya. Kemudian setelah sujud yang kedua kalinya dia ngapain? Thumma yanhadu mukabbiran mu'tamidan ala rukbataihi biyadaihi fa'insyakka fabil ardi. Jadi ketika kita mau bangun dari sujud ke rokaat ini kan? Afwan, tadi ada yang lupa. Ketika sujud tadi disebutkan di situ bahwa keadaan dua kaki dan dua paha itu terpisah. Jadi jangan dirapetin. Gini. Gini aja bisa. Gini. Jangan dirapetin gini. Jadi kan paha terpisah nih. Ya kan? Ininya juga terpisah nih, Bu. Gitu. Jadi enggak gini. Gitu. Dia dipisah begini. Baik, maka kemudian setelah dia bangunnya itu enggak pakai berhenti. Enggak pakai berhenti, dia bangunnya ala rukbataihi. Jadi yang ditumpu itu adalah si pahanya. Allahu akbar gitu. Kalau susah bagaimana saat? Kalau susah baru ada yang namanya duduk istirahat. Jadi kalau susah Allahu Akbar. Kenapa? Karena riwayat-riwayat Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam yang bangun pakai duduk istirahat, terus bertumpu di dalam bumi, apa, di tanah, maka itu riwayat ketika Rasul Alaihi Salatu Wasallam sudah tua. Sudah tua. Makanya di sini kalau susah, ya kan, kayak misalnya dia udah tua atau badannya gede sehingga kalau bangun itu berat, baru dia pakai duduk istirahat. Jadi duduk dulu, dia begini, baru dia bangun. Kenapa? Karena kalau begitu lebih gampang bangunnya. Tetapi kalau misalnya sehat walafiat, masih muda, ya kan, badan juga fit, langsung Allahu Akbar gitu. Baik? Ya, Bu. Sama kayak ada yang kita sama kepikiran dari apa itu juga ada yang pakai tangan juga bukan untuk bulat gitu. Dari oh iya. Kalau misalnya kalau menurut madzhab Ahmad, maka dia turunnya itu lutut duluan, Bu. Tapi kalau terkadang misalnya udah tua atau misalnya dengkul udah sakit, nah itu kalau dengkul duluan kadang-kadang nyeri, Bu. Gitu kan, kita aja yang muda kadang-kadang kalau kena rematik, aduh. Nah, kalau misalnya kayak begitu ya tangan duluan. Gitu. Karena lebih gampang turunnya. Tetapi kalau sehat walafiat, maka lutut duluan. Allah ada misal. Kemudian dia bangun lagi. Setelah bangun lagi, kata penulis rahimahullahu ta'ala, faya'ti bimithriha, maka rokaat-rokaat berikutnya sama sama yang tadi. Terus apalagi nih pembahasan berikutnya? Pembahasan berikutnya, walaupun rokaatnya sama yang sebelumnya, tapi ada perbedaan. Apa itu perbedaannya? Ghairun niyah wa tahrimah wal istiftah wa ta'awud. Jadi ketika rokaat berikutnya gak perlu niat lagi. Kan niat tadi udah pas di awal. Gak perlu niat lagi, gak perlu istiftah lagi, gak perlu ta'awud lagi. Kalau basmalah tetap sunnah. Bismillahirrahmanirrahim, sirron alhamdulillahi rabbil alamin, tetap. Baik. Jadi bedanya itu adalah enggak pakai niat, enggak perlu niat lagi, enggak ada takbiratul ihram lagi, enggak ada istiftah lagi, dan enggak ada ta'awud in kana ta'awadha. Kalau rakaat sebelumnya dia udah ta'awud. Kalau misalnya rakaat sebelumnya dia belum ta'awud, ya kan, dia ketika bangun terus dia ingat, tadi rakaat pertama kayaknya belum ta'awud deh. Dia baca ta'awud. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nah, kalau lupa atau kalau belum. Kemudian pembahasan selanjutnya dalam salat itu adalah thumma yajlisu muftarishan wa sunna wad'u yadayhi 'ala fakhidayhi wa qabdu al-khinsiri wal binsiri min yumnahu wa tahliqu ibhamiha ma'al wusta. Ketika rakaat kedua ada yang namanya tasyahud awal. Kalau subuh apa tuh namanya? Tasyahud awal apa tasyahud akhir kalau subuh? Awal apa akhir? Definisi dulu. Kalau tasyahud awal, tasyahud awal itu adalah tasyahud yang enggak ada salamnya. Yang enggak ada salam. Mau datang dia nanti di rakaat kedua kek, atau ntar dia misalnya masbuk di rakaat ketiga, ya kan, imamnya sholat maghrib, dia rakaat ketiga dia tasyahud, dia masih rakaat kedua tasyahud lagi. Pokoknya kalau tasyahud gak ada salamnya, maka dia namanya tasyahud awal. Tapi kalau misalnya dia ada salamnya, baru dia namanya tasyahud akhir. Kalau subuh, jadi kalau subuh kan ada awal, ada akhir. sesuatu itu disebut akhir kalau ada awalnya. Lah kalau kagak ada awalnya berarti awal, kecuali subuh, gitu. Artinya gini, jadi subuh itu dia mix, ya kan? Dia tasyahud yang pertama, tapi dia ada salam. Gitu. Tetapi dari segi cara duduknya, kan di sini kita bahas tasyahudnya awal. Kalau tasyahud awal, maka dia duduknya itu adalah iftirosh. Iftirosh. Iftirosh kayak tadi ya, kayak duduk di antara dua sujud, dia duduk di telapak kirinya, yang sini tegak, terus jari-jarinya ngadep kiblat. Jadi kalau selama tasyahud awal, dia duduknya iftirosh. Subuh, iftirosh. Duduk di antara dua sujud, iftirosh. Tasyahud awal sholat maghrib, iftirosh. Kalau misalnya dia imam, dia masbuk, masbuk, misalnya sholat maghrib, dia datang rokaat ketiga gitu, rokaat kedua, imam udah sujud, imam udah tahiyat awal, dia ngapain? Langsung tahiyat kan? Apa duduknya? Iftirosh. Kemudian imam bangun rokaat ketiga, makmum bangun rokaat ke, tadi kan gak ke itu, rokaat pertama, rokaat pertama. Jadi imam ketiga, makmum ke satu, si masbuk ini. Di rokaat ketiga imam ngapain? Tasyahud akhir, duduk tawaruk. Si makmum? Iftirosh. Kenapa dia tasyahud awal? Selesai imam salam, makmum bangun ke berapa? Kedua. Kedua. Duduk tasyahud lagi apa enggak? Tasyahud lagi. Duduknya gimana? Iftirosh lagi. Terus dia bangun lagi rokat ke berapa? Tiga. Rokat ketiga. Duduk ke tahiyat lagi. Akhir. Gimana tahiyatnya? Duduknya? Duduknya itu tawarruk. Sebagaimana nanti akan disebutin. Jadi pokoknya kalau tasyahud awal, selain sholat subuh, tasyahud awal termasuk sholat subuh itu adalah duduknya adalah iftirosh. Kenapa? Karena tahiyat tasyahud akhir itu ada apabila ada lebih dari satu tasyahud, baru namanya tasyahud al-akhir. Kemudian ketika tasyahud, gimana? Dia bilang duduknya itu adalah iftirosh. Jadi muftarishan, sama kayak tadi, tangannya di sini, di atas fakhidaihi, di atas pahanya. Kemudian dia genggam kelingking sama jari manisnya begini. Jari manisnya digenggam kayak begini. Kemudian jari tengahnya sama jempolnya dibuat lubang begini. Kemudian dia berisyarat seperti ini. Jadi begini. Gini. Oke, ada lubang di sini, terus sisanya itu adalah buat telunjuk untuk berisyarat. Kemudian kata penulis rahimahullah ta'ala, yang kiri di atas paha, Bu. Hah? Enggak, kok kebuka gimana, Bu? Oh iya, begini gitu. Enggak diginiin. Jadi gini, taruh di atas paha. Yang di sini kita udah begini. Jadi yang kanan dia udah begini. Kemudian kata penulis rahimahullah ta'ala, wa isyaratuhu bisababatiha fi tashahudin wa du'ain inda zikrillah mutlaqo. Jadi kalau menurut madhab Ahmad, kapan nih telunjuk itu diangkat? Itu ketika ada lafad Allah. Ketika ada lafad Allah. Jadi kan kita gini, at-tahiyat nih ya, at-tahiyatu lillahi wassalawatu wattayyibat, assalamu alayka ayuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh, assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Jadi diangkatnya ketika ini. Adapun kalau gerak-gerak begini, maka menurut mazhab itu layaknya main-main. Ya. Banyak imam-imam mazhab termasuk Ibnu Najjar bilang yang digerak-gerakin begini itu layaknya gerakan main-main. Itu artinya ya mereka enggak menganggap hadisnya itu sahih. Ya di sini ya kita lapang aja, fikih kan luas gitu ya. Gitu. Tapi ya kita lebih senang atau lebih lapang sebagai orang awam gitu. Kita nih orang awam, kita ikutin imam-imam gede dari zaman dahulu, dan yang dari zaman dahulu yang menjadi panutan secara umum lebih baik daripada yang datang pada zaman sekarang. Dari zaman dahulu, maka mazhab Ahmad, ada yang bilang kalau misalnya gerak-gerak begini itu adalah tushbihu al-abath, layaknya main-main. Baik. Kemudian kita lanjut lagi, wa syaratu bi sababatihi wa tashahudin wa du'ain inda dzikrillah mutlaqan. Jadi diangkat ketika ada penyebutan nama Allah. Wa bastul yusra, dan tangan kirinya kayak tadi udah dibilang, ya udah dibuka kemudian ditaruh di pahanya. Tsumma yatashahhad fa yaqul. Kemudian apa bacaan tasyahudnya? Bacaan tasyahudnya itu adalah attahiyatu lillah wassalawatu wattayyibat. Assalamu alayka ayuhan nabiy wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahis salihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Tasyahud awal hukumnya wajib. Tasyahud awal hukumnya wajib. Tasyahud awal hukumnya wajib. Kalau subuh? Rukun. Tasyahud awal itu bacanya sampai salawat atau bentar? Ah, ini Bu, mau dibahas Bu. Jadi tasyahud awal hukumnya wajib, bacanya sampai apa? Bacanya cuma sampai asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Yang lebih baik ya menurut mazhab Ahmad demikian. Kenapa? Pendek banget dong saat iya. Karena dalam hadisnya itu Rasul sallallahu alaihi wasallam kalau tasyahud awal itu duduknya itu seakan-akan terburu-buru. Kata sahabat, Rasul sallallahu alaihi wasallam kalau duduk tasyahud awal seakan-akan ada bara panas gitu dia lagi dudukin alaihi salatu wasallam. Jadi orang baru ini udah bangun aja. Ya udah bangun aja orang pendek. Atahiyatullah salatu wa ta'ala gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamu alayna wa alibadillahi salin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Naik. Kemudian selanjutnya, thumma yanhadu fi maghribin wa ruba'iyatin. Kemudian kalau salat maghrib berarti dia berdiri lagi. Kalau misalnya berdiri dari tasyahud, maka ada yang bilang angkat tangan lagi, ada yang bilang enggak usah angkat tangan lagi. Kalau Imam Ahmad sendiri, Imam Ahmad enggak angkat tangan. Imam Ahmad sendiri tidak mengangkat tangan. Tetapi imam-imam yang lain walaupun sama-sama mazhab Ahmad, dia bilang angkat tangan. Gitu. Jadi artinya di sini lapang aja. Kalau misalnya bangun dari tasyahud awal, Allahu Akbar, boleh dia angkat tangan lagi. Tapi kalau bagi orang yang enggak ngangkat tangan, enggak usah buru-buru nyalain. Enggak usah buru-buru nyalain. Kenapa? Karena kata Imam Ahmad sendiri, amma ana, kalau saya enggak angkat. Kalau saya enggak angkat. Artinya Imam Ahmad aja yang kayak gitu kagak ngangkat, lah ente siapa nih? Kan gitu. Jangan buru-buru nyalahin. Apalagi sampai bilang, wah sholatnya nih kagak tahu sholat sunnah. Yang kayak gini-gini dijauhkan lah. Oke? Boleh angkat, boleh enggak. Gitu. Bagi yang berpendapat ngangkat tangan, maka di sini ada kaedah bagus. Kalau dia misalnya berpendapat, ah aneh mau ngikutin yang ngangkat tangan set, kenapa? Hadisnya sahih. Bagaimana? Itu ada riwayat di Imam Muslim bilang angkat tangan. Oh Imam Muslim iya, Imam Muslim misalnya, ya sahih. Gitu, ah berarti aneh angkat deh. Misalnya kalau dia mau angkat, maka kaedah nih. Kaedah, kapan itu tangan diangkat dalam sholat? Kapan diangkat itu dalam sholat? Kalau sebelumnya itu bukan sujud, sebelumnya bukan sujud, dan sesudahnya bukan sujud. Diangkat tangan. Ya, kaidah nih. Kalau sebelumnya bukan sujud dan sesudahnya juga bukan sujud, maka diangkat tangan. Takbiratul ihram contoh. Sebelumnya apa? Sujud atau bukan? Bukan. Setelah takbiratul ihram ngapain? Sujud atau bukan? Setelah takbiratul ihram, sujud atau bukan? Berdiri, gitu kan? Berarti takbiratul ihram angkat tangan apa enggak? Angkat tangan. Mau ruku, sebelumnya ngapain? Sujud atau bukan? Bukan, lagi berdiri. Sesudahnya, lo orang ini mau ruku, berarti angkat tangan apa enggak? Angkat tangan. Bangun dari ruku, sebelumnya ngapain? Sebelumnya ruku. Ini mau ngapain? Mau berdiri, berarti angkat tangan enggak? Angkat tangan. Mau sujud? Wah, mau sujud. Berarti angkat tangan enggak? Enggak angkat tangan. Kalau misalnya baru bangun dari tasyahud awal, berarti sebelumnya sujud atau bukan? Oh enggak, tasyahud awal. Terus mau kemana? Mau berdiri. Berarti angkat tangan apa enggak? Angkat tangan. Bagi yang berpendapat, kalau yang mau ngikutin itu ya, yang angkat tangan, maka begini kaedahnya. Baik. Kalau sholat jenazah, enggak ada sujud. Berarti angkat tangan enggak? Angkat tangan empat-empat deh. Gitu kaidahnya. Taib. Sampai mana tuh? Sampai mana? Oh, bangun ya. Tumayyanadhu fi maghribin wa ruba'iyatin. Jadi kalau misalnya sholat maghrib atau sholatnya itu ada 4 rakaat, maka dia bangun mukabbiran. Kapan bilang takbirnya? Pas perpindahan. Panjangnya sama. Jadi enggak Allahu Akbar, enggak. Biasa aja. Oke. Wa yusallil baqi kadzalik sirran. Maka kalau rakaatnya lebih dari 2, maka bacaan sir. Disunahkan bacaannya adalah sir, muktasiran alal Fatihah. Dan enggak perlu baca surat pendek lagi. Jadi cukup sampai Al-Fatihah. Thumma yajlisu mutawarrikan, sampai nanti duduk tasyahud akhir. Duduk tasyahud akhir, duduknya apa? Duduknya itu adalah tawarruk. Tawarruk yang miring ya. Miring begini. Jadi kakinya dikeluarin satu, ya kan? Yang ini tetap tegak, ditegakin sama jari-jarinya ngadap kiblat. Kalau bisa. Anda sendiri kesusahan. Gitu. Tapi kalau bisa, maka jangan dianggap enteng, karena ini merupakan bagaimana kita menjalankan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau bisa diusahain. Kalau memang nggak sakit, nggak apa, ya ini ditegakin dan jari-jarinya itu ngadep kiblat. Jadi tawarruk begini, kakinya di ini, terus yang di sini tegak. Jadi duduk tawarruk itu cuma ada di tasyahud al-akhir yang pada sholat lebih dari 2 tasyahud. Lebih dari 2 rakaat boleh. Kemudian mutawarrikan mana tuh? Mutawarrikan fayati bi tasyahudil awal thumma yaqulu. Jadi kalau tasyahud akhir dia bacaannya lengkap. Setelah asyhadu alla ilaha illallah, kemudian selanjutnya itu adalah ada solawat atau solawat atas Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Hukum solawat dalam tahiyat, hukum solawat dalam tahiyat apa hukumnya? Dalam tahiyat akhir, tasyahud akhir. Apa nih hukum solawat atas Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam tasyahud akhir? Hukumnya itu adalah rukun. Itu hukumnya adalah rukun. Oleh karena itu sebagian para ulama madhab Ahmad, dia bilang madhab-madhab yang lain kalau hukum sholawatnya itu gak sampai rukun. yang berpendapat salawat atas Nabi SAW rukun, itu adalah cuma madhab Ahmad. Menunjukkan bahwa kita ini adalah orang yang betul-betul cinta kepada Nabi SAW, walaupun kita gak maulidan, walaupun kita gak ngerayain maulid, tetapi kita berpendapat bahwa hukum salawat itu rukun. Saking pentingnya, saking cintanya, harus ada salawat kepada Nabi SAW pada tasyahud akhir. Minimumnya apa? Minimumnya itu adalah Allahumma salli ala Muhammad, ala nabiyina Muhammad. Itu udah minimumnya. Jadi Allahumma salli ala Muhammad, terus assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi, sah. Tetapi kalau mau yang sempurna, maka dia baca solawat Ibrahimiyah. Allahumma salli ala Muhammad, kama sallaita ala Ibrahim wa ala Ibrahim. Gak pakai Sayyidin, apa? Gak pakai Sayyidin. Gak pakai Sayyidin. Kalau Syafi'iyah, Imam Syafi'i, pakai Sayyidina. Gitu. Tapi kalau di sini, enggak. Karena di sini kata penulis rahimah Allah Ta'ala, thumma yaqul Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim innaka hamidun majid. وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى إبراهيم إنك حميد مجيد. Ini salawat Ibrahimiyah. Hukumnya rukun pada salawat Ibrahimiyah. Salawat atas Nabi rukun. Salawat Ibrahimiyah hukumnya sunnah. Jadi salawat yang jauh lebih sempurna. Kemudian setelah itu, jam berapa nih, Bu? Tanggungnya dikit lagi ya. Kemudian berikutnya kata beliau rahimahullah ta'ala, wa sunna ay yata'awwadha fa yaqulu. Jadi setelah innaka hamidum majid, maka disunnahkan itu berta'awud dari empat hal. Nah ini masya Allah. Biasanya kalau anak-anak pengajian sering ngaji, perhatian sama sholatnya, dia tahu doanya. Iya enggak? Apa? Terus? Masya Allah. Ya, bertaut dari beberapa hal itu. Nah ini hukumnya itu adalah sunnah. Ada juga yang ditambahkan, yaitu Allahumma inni a'udzubika minal ma'tham wal maghram. Jadi wa min fitnatil masihid dajjal, Allahumma inni a'udzubika minal ma'tham wal maghram. Hadisnya sahih riwayat Imam Muslim rahimahullah. Jadi ditambahin. Kemudian selanjutnya penting ini kata penulis rahimahullah ta'ala, wa tabtulu bidu'ai bi amri dunia. Kalau doa untuk urusan dunia, batal sholatnya. Untuk urusan dunia, urusan dunia itu urusan dunia doang ya, bukan Rabbana atina fid dunia hasanah wa fil akhirati hasanah. Ini enggak. Ini dunia dan akhirat. Tapi kalau misalnya dia doa, kan setelah tahiyat doa enggak? Doa kan itu tadi. Itu doa, ta'awud doa. Kalau doanya itu dia mau tambahin, boleh enggak? Boleh. Karena dalam sholat itu tempat doa secara umum ada berapa? Ada dua. Satu di sujud, dua setelah tahiyat. Ya tentunya nanti ada masalah kunut apa segala macam, ini di luar kebiasaan. Tetapi secara global tempat doa dalam sholat itu dua. Yang pertama sujud, ketika sujud, yang kedua setelah at-tahiyat. Doanya boleh apa aja? Boleh ditambah. Boleh ditambah. Tetapi kalau misalnya dia cuma doanya itu urusan dunia doang, maka tabtulu sholatuhu, batal sholatnya. Contohnya misalnya Allahumma rzuqna, apa nih? Ya Allah, berikanlah aku rizki berupa ikan bakar yang enak. Batal sholatnya menurut madhab. Gitu. Kenapa? Minta doanya cuma makan ikan bakar yang enak. Wah ini dunia nih. Ya kan, ya Allah aku minta jodoh yang cakep. Batal tuh. Batal gitu. Tapi kalau dia bilang minta yang cakep, yang soliha, yang setia sama saya, yang bisa membawa saya ke surga, tambahin. Gitu. Enggak, bahasa Arab, Bu. Ya. Kan bisa di Google, Bu. Gampang sekarang insya Allah. Jadi setelah ta'awudz kemudian dan berdoa, maka yang penting itu adalah jangan sampai kita berdoa tentang perkara dunia. Kemudian yang selanjutnya, thumma yaqulu an yaminihi thumma an yasarihi assalamu alaikum warahmatullahi murattaban mu'arrafa wujuban. Kemudian yang selanjutnya itu adalah salam. Maka salam ini itu adalah assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah. Boleh ditambah nggak Ustaz? Ya kalau menurut madhab Ahmad cukup sampai warahmatullah. Adapun tambahan-tambahan kayak begitu, ya menurut para imam kita itu nggak sahih. Jadi cukup sampai assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah. Selesai ya. Kalau nengoknya itu sendiri itu adalah sunnah. Jadi kalau kayak gini, fil alamina innaka hamidum majid. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Sah enggak salatnya? Sah. Sah. Nengoknya sunnah. Jadi yang penting kita tahu. Jadi nanti kalau misalnya ada keanehan-keanehan akhir zaman, kita tahu hukumnya. Sebelum kita bilang, wah sholatnya salamnya kagak pakai nengok kanan nengok kiri, kita udah tahu, oh iya, tetap sah, gitu. Yang kayak begini sah bu. Jadi assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah. Khair insyaallah. Allahumma sholli ala Muhammad. Baik. Nah ini tanggung tinggal cara sholatnya perempuan. Jadi sebagian ulama kita bilang bahwa kan perempuan gitu kan aurat gitu kan, kecuali wajahnya. Sehingga nanti ketika dia duduk itu ada posisi-posisi yang auratnya itu akan nyeplak telapak kakinya gitu kan maksudnya. Wah status luar biasa ini. Iya. Jadi kalau misalnya ada yang kayak begitu, maka duduk perempuan pun dibedakan dalam madhab. Kata penulis rahimahullah ta'ala, wa mra'atun karrajul. Secara umum, wanita itu sholatnya kayak laki-laki. Lakin tajma' nafsaha wa tajlisu mutarabbi'atan wa musdilatan rijlaiha an yaminiha wa huwa afdal. Nah ini buat yang perempuan. Kalau misalnya kalau misalnya rame gitu, misalnya dia rame ya, di pasar atau di mall gitu bu, orang pada banyak, dia duduknya kalau misalnya iftirosh begini, ntar kakinya nyeplak. Kalau kakinya ceplak, menurut madhab Ahmad ini aurat. Sehingga gimana supaya enggak aurat, dia duduk sila. Kalau di Masjidil Haram banyak nih. Di Masjidil Haram banyak gitu. Kalau ibu ana itu orang kagak bisa sholat gitu. Masa duduknya nyila. Jadi dia habis Allahu Akbar dia duduknya nyila. Bisa nyila, bisa juga musdilah. Jadi dia begini. Garing ditegakin, ini kayak gini karena jilbabnya panjang, jadi enggak ada yang nyeplak. Enggak ada yang nyeplak. Sholatnya Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, pada sebagian besar sholatnya dia duduknya di antara dua sujud maupun duduk tasyahudnya dia begini. Gitu, dia duduknya begini. Dan Ibnu Umar rahimahullahu ta'ala radhiyallahu ta'ala anhuma itu menyuruh para wanita kalau duduk sholatnya itu adalah begini. Wa huwa afdal. Maka ini yang lebih afdal bagi wanita. Dia begini. Paham? Baik. Khalas. Oh iya, sama kan tadi di situ dibilang wa tajma' nafsaha. Artinya tajma' nafsaha itu diginiin, dirapetin. Jadi ketika misalnya ruku dia juga rapat, rapat sininya. Jadi dia begini juga sama. Pas sujud dia rapat begini. Allah Akbar. Begini. Ada yang bilang pas ininya dari tangannya apa ini rapat itu Ustaz ajarin. Ya mungkin wallahualam, mana nggak tahu kalau sampai sedetil itu gitu. Tapi yang anda tahu adalah dirapetin, tapi sampai rapat begini kayaknya enggak. Kenapa? Karena enggak disebutin sih dalam buku. Dalam kitab-kitab cuma disebutin kalau tangan itu sampai sejajar dengan bahu. Dan yang ketika dibilang rapetin itu adalah untuk menyelisihi laki-laki. Menyelisihi laki-laki apa? Kalau laki-laki direnggangin. Makanya pada posisi-posisi yang laki-laki direnggangin, perempuan kalau ada yang ngelihat dia rapetin. Ruku, sujud, sama pas lagi duduk, dia duduknya musdilah atau duduk mutarabbiah, duduk sila. Kemudian wahwa afdol, maka setelah itu selesai. Tinggal nanti insya Allah pada pertemuan berikutnya kita masuk tentang yang makruh dalam sholat, rukun-rukunnya apa aja, wajib-wajibnya apa aja, kalau lupa bagaimana, sujud sahwinya kapan, sebelum salam apa sesudah salam. Nah itu kita akan bahas. Jadi nanti rukun, wajib, sama makruh, mubah, sunnah dalam sholat itu akan kita bahas lagi. Gak apa-apa, biar makin mutkin insyaallah ta'ala. Wallahu a'lam bissawab. Taib, apabila ada yang ingin tanyakan, tafadhol.